Mitra Bisnis, Gus Dur, dan sejumlah LSM meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Alasannya, undang-undang itu dinilai diskriminatif karena hanya mengutamakan dan mengakui 6 agama saja, serta mengesampingkan agama lain. Ini melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, serta tidak menjunjung tinggi semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi Ketua PBNU, Hasyim Musadi, menyatakan, undang-undang itu justru melindungi agama atau penafsiran agama. Kalau undang-undang ini sampai dicabut, kata Hasyim, ini sama saja dengan mendukung gerakan ateisme. Dan setiap hari akan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan CEO Garuda Food, Sudamek. Pak Sudamek, bagaimana komentar Anda? Ya, jadi sebetulnya kan Indonesia ini kan kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 kan jelas memang kita ini adalah negara sekuler ya. Dan negara sekuler itu bentuknya kan macam-macam ya. Ada yang paling terlalu bebas sampai dengan yang masih cukup ketat gitu, di mana ada agama resmi. Nah, Indonesia ini termasuk yang ambil di tengah-tengah dia. Terlalu sekuler dalam arti apa liberal tidak, tetapi dalam arti yang terlalu ketat mengambil satu agama sebagai agama resmi juga tidak. Sehingga yang diambil di Indonesia adalah di tengah, yaitu di mana sekulernya itu adalah sekuler di mana antara lembaga agama dan lembaga negara itu bisa hidup saling berdampingan dan saling berhubungan, saling berinteraksi gitu. Sehingga antara dua lembaga ini akan bisa saling mempengaruhi. Nah, kalau dilihat dari kacamata seperti itu, tentunya perlu ada dialog antara dua lembaga ini ya, sedemikian rupa untuk kemanfaatan yang tentunya untuk kepentingan banyak orang gitu. Kalau dari konteks itu harusnya seperti apa, Pak? Nah, kalau dilihat dari kacamata itu, sebetulnya dari negara sekuler, memang negara seharusnya itu tidak perlu ikut campur terlalu dalam sampai menentukan apakah satu agama itu boleh atau tidak boleh. Kecuali memang ada satu aliran, satu agama, satu sekte yang memang jelas-jelas dia itu menodai atau melukai perasaan dari agama yang lain. Nah, itu baru di situ memang negara turun tangan. Tapi sepanjang tidak ada persoalan itu, harusnya memang negara lebih baik bersikap akomodatif saja gitu. Kalau dibebaskan gitu kan bisa akan banyak agama atau aliran kepercayaan, apakah nantinya nggak bikin masalah baru? Ya, sepanjang mereka mengandutkan hatian gini ya, kepercayaan atau keyakinan itu kan urusan secara vertikal, langsung antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau memang dia punya keyakinan tertentu, silahkan saja. Yang penting jangan mengganggu agama yang lain gitu. Jangan melukain perasaan agama yang lain. Yang penting ke situ. Jadi sepanjang tidak mengganggu, ya silahkan saja mereka. Kita memang kan menganut kebebasan beragama dan menganut kepercayaan. Dari dulu, kepercayaan jumlahnya banyak di Indonesia kan sudah dari dulu itu. Bukan baru akhir-akhir ini gitu. Yang penting dalam berorganisasi itu ada aturan mainnya. Ya, jadi jangan belum-belum mau berorganisasi dan dilarang dulu. Apalagi organisasi itu adalah untuk kebaikan, dalam artian untuk meningkatkan keimanan dari rakyat kepada sang khalik itu kan baik gitu ya. Nah, yang penting pada waktu setelah berorganisasi, lalu diawasin efek terjangnya. Kalau itu membahayakan katakanlah ketertiban atau keamanan atau menodai perasaan umat agama yang lain, nah itu yang memang pemerintah punya apa hak dan kewenangan untuk kecampur turun tangan di sana dia. Jadi negara boleh mengawasi tapi tidak bisa menentukan mana agama yang boleh dan tidak boleh ya? Ya, itu kalau dalam negara sekuler harusnya tidak seperti itu. Karena memang jelas-jelas Undang-Undang Dasar 45 dari sejak zaman dulu dideklarasikan, didirikan oleh pendiri republik ini memang prinsipnya adalah prinsip sekuler seperti itu. Demikian Sudamek dan saya, Rizal Andika.